Sim, Yogyakarta. Memenikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Assalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Akhwat fid din wa ikhwani fillah, rahiman wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, yang tentunya karena rahmat Allah dan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikumpulkan di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah yang mulia, dan mereka untuk menuntut ilmu syar'i. Dan salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, kepada kudwah kita, kepada suri teladan kita, kepada Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Akhwat fid din wa ikhwani fillah, rahiman wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu masalah yang merupakan masalah yang cukup penting, yang merupakan masalah yang penting karena dia bertentangan dengan usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, namun permasalahan ini sudah cukup agak kurang dibahas pada beberapa waktu belakangan, ya, yaitu masalah tahazzub, masalah hizbiyah. Tadi saya katakan bahwasanya masalah hizbiyah adalah masalah yang bertentangan dengan landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena hizbiyah berarti bertentangan dengan al-jamaah. Kalau seseorang berhizbiyah, kalau seseorang terjerumus kepada hizbiyah, maka dia tidak bersatu di atas al-jamaah. Ya, maka ini bertentangan dengan usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkara landasan, perkara pokok dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau seseorang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia tidak terjerumus pada hizbiyah. Maka ini masalah penting, ya, karena terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, ya, Ahlus Sunnah dan Al-Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya seseorang itu berpegang teguh pada sunnah dan bersatu di atas Al-Jamaah, ya, bersatu di atas Al-Jamaah, tidak berpecah belah, tidak berkelompok-kelompok, tidak punya fanatisme-fanatisme golongan. Yang ini adalah hakikat dari tahazzub, dari hizbiyah. Dan kita akan bahas satu persatu, ya. Yang pertama kita akan bahas apa makna dari hizbiyah, ya, agar kita punya punya batasan, punya cakupan yang sama, ya, punya asumsi yang sama tentang apa itu hizbiyah. Jangan sampai nanti kita sudah kemana-mana membahas masalah hizbiyah, namun ternyata belum nyambung. Hizbiyah itu apa? Nanti ada yang mengira hizbiyah itu A, ada yang mengira hizbiyah itu B. Ya, maka ini perlu kita samakan. Apakah hizbiyah itu bikin yayasan berarti hizbiyah? Apakah hizbiyah itu bikin sekolah berarti hizbiyah? Ya, apakah hizbiyah itu bikin kepanitiaan? Ya, nanti kita lihat. Hizbiyah dari kata-kata al-hizb, hizbun, al-hizb. Al-hizb secara bahasa dalam kamus Lisanul Arab disebutkan al-hizbu jama'atun nasi. Al-hizbu artinya sekelompok orang, sekelompok manusia. Kalau orang kumpul banyak, lebih dari satu, maka itu bisa dikatakan hizb. Ya, jamaknya ahzabun, jamaknya Ahzab. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Ahzab. Maka hizab secara bahasa artinya jama'atun nas, sekelompok manusia. Namun secara istilah dan secara lebih spesifik lagi, istilah yang dipakai dalam Al-Quran, maka Al-Hizab ada beberapa makna. Yang pertama, Al-Hizab maknanya An-Nasir, artinya penolong. Al-Hizab artinya penolong. dalam surat Al-Maidah ayat 55 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Barang siapa yang wala, barang siapa yang loyal kepada Allah dan Rasulnya dan loyal kepada orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya hizballah, sesungguhnya golongan Allah, merekalah orang-orang yang ghalibun, orang-orang yang menang. Al-Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, ya'ni biqaulihi fa inna hizballah fa inna ansarallah. Maksud dari inna hizballah maksudnya adalah inna ansarallah. Jadi hizbullah dalam ayat ini artinya ansarullah, para penolong-penolong Allah. Ya, maka hizb artinya nasir, ya, orang-orang yang menolong agama Allah, orang yang menolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang wala kepada kaum muslimin disebut dengan nasir, disebut dengan hizb. Maka ini makna hizab yang bagus. Itu yang pertama, hizab artinya nasir. Kemudian yang kedua, al-hizab dalam Al-Quran maknanya al-firqah. Maknanya al-firqah, firqah itu artinya golongan, kelompok, atau bisa juga kita terjemahkan sekte atau aliran. Al-firqah, sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 53 Allah Ta'ala firman, fataqatta'u amrahum bainahum, fataqatta'u amrahum bainahum zubura, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian mereka taqatta'u, mereka terpecah belah, ya, terpecah belah urusan mereka, bainahum diantara mereka zubura, menjadi beberapa pecahan. Yang setiap pecahan tersebut, setiap kelompok tersebut, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 53. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, qawluhu kullu hizbin bima ladaihim farihun yaqul kullu fariqin min tilkal umam. Maksud Allah Ta'ala kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap hizab merasa bangga dengan apa yang ada dalam diri mereka, maksudnya kullu fariqin, setiap kelompok, setiap golongan. Bimakhtarahu li anfusihim minad din wal kutub. Mereka bangga dengan keistimewaan mereka masing-masing, ya, berupa agama yang ada pada mereka dan berupa kitab-kitab yang ada pada mereka. Farihuna mu'jibuna bihi, mereka berbangga dan mereka kagum, mereka ujub dengan apa yang ada dalam diri mereka. La yarawna annal haqqa siwahu, tidak membuka kemungkinan bahwasanya kebenaran itu ada pada yang lain. Mereka menutup kemungkinan bahwasanya kebenaran itu ada pada yang lain. Mereka merasa kelompok mereka paling benar. Tentunya ini di zaman dahulu, ya, di zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pada zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, setiap kitab itu diutus untuk masing-masing umat. Setiap rasul juga diutus untuk umatnya masing-masing. Ya, maka setiap umat tersebut, umat yang berbeda-beda tersebut, yang beda rasulnya, yang beda kitabnya, mereka ya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka berbangga, mereka ujub dengan syariat yang ada pada mereka dan mereka ujub dengan kitab yang ada pada mereka. Adapun setelah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka cuman agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling benar, tidak ada lagi. Ya, maka intinya makna yang ketiga, al-hizab artinya al-firqah, kelompok, ya, golongan, sekte atau aliran. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, Al-Hizb artinya al-jundu wal-atba, tentara dan pengikut. Al-Hizb artinya al-jundu wal-atba, tentara dan pengikut. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 19, Allah Ta'ala firman, istahwadha alaihimu syaitan faansahum dhikrullah. Setan telah menguasai mereka, lalu mereka pun lupa terhadap zikir kepada Allah. Ulaika hizbu syaitan, ala inna hizba syaitani humul khasirun. Mereka itulah hizbu syaitan. Ketahuilah bahwasanya hizbu syaitan, mereka adalah orang-orang yang merugi. Di dalam tafsir Jalalain yang disebutkan, ulaika hizbu syaitan ay atsba'uhu. Dan ini juga disebutkan dalam tafsir-tafsir, dalam tafsir-tafsir yang lain. Ulaika hizbu syaitan ay atsba'uhu. Mereka adalah hizbu syaitan. Maksudnya atsba'u syaitan, para pengikut setan. Ya, maka al-hizb artinya pengikut. Artinya pengikut atau tentara. Kemudian makna yang keempat, al-hizb artinya al-wali. Artinya al-wali. Dan al-wali ini juga punya banyak arti. Al-hizb punya banyak arti. Salah satunya al-wali. Dan al-wali sendiri punya banyak arti. Al-wali bisa artinya orang yang dicenderungi rasa kasih sayang. Atau orang yang dipercayai. Orang yang dipercayai. Bisa juga wali artinya pemimpin. Bisa juga wali artinya orang yang loyal. Dan ada beberapa makna yang lain. Dan hizb salah satunya artinya wali. Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, satu ayat sebelum ayat yang tadi. Allah katakan, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minh. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan keimanan dalam hati mereka, dan Allah kuatkan mereka dengan ruh dari Allah. Wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah memasukkan mereka kepada surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anh. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kemudian Allah katakan, ulaika hizbullah. Mereka adalah hizbullah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari mengatakan, ulaika hizbullah ay ulaika alladhina hadhihi sifatuhum jundullah wa awliya'uhu. Firman Allah Ta'ala, ulaika hizbullah, artinya ulaika, mereka itulah alladhina hadhihi sifatuhum, mereka itulah orang-orang yang seperti itu sifat-sifat mereka. Sifat mereka, mereka punya keimanan dalam hati mereka dan keimanan mereka kuat, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat mereka. Wa hum jundullah wa auliya'uhu. Dan mereka adalah tentara Allah dan wali-wali Allah. Ya, maka hizb dalam ayat ini artinya al-jundu wal wali. Ya, tentara dan wali. Kalau tentara tadi sudah disebut di poin ketiga, ya. Al-hizb artinya tentara. Maka hizbullah bisa juga artinya tentara Allah. Hizbullah bisa juga artinya waliyullah atau awliyaullah. Itu orang-orang yang loyal kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah wali-wali Allah. Kemudian yang kelima. Makna hizb. Yang kelima, hizb artinya, atau hizb bisa juga maknanya kelompok atau golongan yang memerangi kebenaran. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, ya qawmu inni akhafu alaikum mithla yawmal ahzab. Allah ceritakan tentang seorang yang soleh. Dia berseru kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa seperti peristiwa kehancuran Ahzab, seperti bencana yang menimpa Ahzab. Dalam kamus Lisanul Arab karya Ibnul Mandur, beliau mengatakan, wal Ahzab junudul kufar. Ahzab artinya tentara-tentara orang kafir. Ta'allabu wa tadhaharu ala hizbin nabi, yang mereka memerangi tentara-tentara Rasulullah, tentara-tentara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum Quraisyun wa Ghatafan wa Banu Quraidah. Dan Ahzab di sini artinya suku Quraisy, suku Ghatafan dan suku Bani Quraidah. Yaitu suku-suku yang merupakan kaum musyrikin yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka lah yang disebut dengan Al-Ahzab. Dan ini yang dimaksud oleh surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab cerita tentang mereka, yaitu tentara-tentara, pasukan-pasukan orang-orang musyrikin, ya, suku Quraisy, suku Ghatafan dan Bani Quraidah. Kemudian Ibnu Sayyidihi, seorang ulama namanya Ibnu Sayyidihi, beliau mengatakan, Al-Ahzab hahuna qawmunuh wa'adun wa thamud wa man ahlaka ba'dahum. Ahzab dalam ayat ini, Ahzab dalam surat Al-Mu'min ayat 30 tadi, ya qawmi inni akhafu alaikum mithla yawmal ahzab, surah Al-Mu'min ayat 30. Kata beliau, Al-Ahzab hahuna, Al-Ahzab dalam ayat ini adalah kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ad, kaum Thamud, dan kaum-kaum yang binasa setelah mereka. Ya, berarti tidak hanya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya pokoknya semua kaum yang memerangi para nabi, yang memerangi kebenaran, merekalah ahzab, merekalah hizb. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir As-Sa'di beliau mengatakan, al-ahzab yakni al-umam al-mukadzibin. Al-ahzab artinya umat-umat yang mendustakan para nabi dan rasul. Alladzina tahazzabu ala anbiya'ihim, yang mereka berkelompok-kelompok, yang mereka berfanatik golongan untuk memerangi nabi-nabi mereka. Wajtama'u ala mu'aradatihim, namun mereka berkumpul bersatu untuk memerangi nabi-nabi mereka. Ya, perhatikan kata Syekh Sa'di, Ahzab itu orang-orang yang mereka berfanatik golongan, namun mereka bersatu. Mereka berfanatik golongan, mereka bikin golongan-golongan sendiri. Mereka punya patokan wala wal barok tersendiri. Ya, ada yang nanti patokan wala wal baroknya suku-sukunya, atau patokan wala wal baroknya itu tokohnya, atau patokan wala wal baroknya itu tradisinya. Ya, mereka punya kelompok-kelompok tersendiri, punya aliran-aliran tersendiri. Namun mereka semuanya gabung, bersatu untuk menentang kebenaran, untuk melawan nabinya, untuk menentang al-haq. Walaupun mereka bersatu, tetap dinamakan ahzab. Walaupun mereka bergabung, tidak dinamakan al-jama'ah, ya, tidak dinamakan ittihad, tidak dinamakan persatuan. Namun tetap dinamakan ahzab, golongan-golongan. Ya, maka al-hizab, definisi yang kelima, al-hizab artinya golongan-golongan yang berfanatik golongan yang menentang kebenaran. Golongan-golongan yang memerangi kebenaran. Dan ahzab yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, adalah ahzab dengan definisi yang kedua dan definisi yang kelima. Yaitu definisi yang kedua adalah al-hizab artinya al-firqah. Al-hizab artinya al-firqah, dan juga al-hizab artinya semua golongan yang memerangi kebenaran. Sekali lagi, al-hizab yang kita bahas dalam kesempatan kali ini dan yang merupakan hal yang bertentangan dengan usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahzab atau hizab artinya firqah dan semua yang memerangi kebenaran. Makanya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah hafizahullah taala, beliau mengatakan, ya, secara makna, setiap yang menyelisihi manhaj salaf maka ia adalah ahzab yang sesat. Kata beliau, setiap yang menyelisihi manhaj salaf, maka dialah hizb, dialah hizbiyah, dialah ahzab yang sesat. Sebagaimana definisi yang kelima tadi, definisi ahzab yang kelima, yang artinya semua kaum, semua golongan yang memerangi nabi mereka, yang memerangi al-haq, maka artinya al-ahzab, maka mereka adalah al-ahzab. Maka kata Syekh Rabi tadi, setiap yang menyelisihi manhaj salaf, maka dialah ahzab yang sesat. Kemudian beliau katakan, hizbiyah tidak ada persyaratannya. Allah menamai umat terdahulu sebagai ahzab dan menamai kaum Quraisy sebagai ahzab karena mereka berkumpul bersama dengan yang sepaham dengan mereka untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tidak memiliki organisasi atau apapun. Maka adanya organisasi bukanlah syarat dari hizbiyah. Jika hizb tersebut diatur oleh sebuah organisasi, maka lebih bertambah lagi hizbiyahnya. Fanatik kepada suatu pemikiran tertentu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, lalu loyal dan saling mencintai karena pemikiran tersebut, inilah tahazzub, inilah hizbiyah. Fanatik kepada suatu pemikiran tertentu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, suatu akidah, suatu keyakinan tertentu, suatu manhaj tertentu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, lalu loyal dan saling mencintai karena pemikiran tersebut, karena keyakinan tersebut, karena manhaj tersebut, maka inilah tahazzub, kata beliau. Inilah hizbiyah. Inilah tahazzub walaupun tidak terorganisir. Membangun suatu pemikiran yang menyimpang lalu mengumpulkan orang-orang dalam pemikiran tersebut, inilah hizbiyah. Baik terorganisir ataupun tidak, selama mereka berada di dalam suatu pemikiran yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, inilah hizbiyah. Sampai sini perkataan Syekh Rabi bin Hadi Al-Mu'ad. Dari penjelasan beliau bisa diambil sedikitnya dua poin. Bahwasanya hizbiyah adalah semua orang yang berkumpul dan mereka bersepakat untuk menentang Ahlussunnah wal Jamaah, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Orang berkumpul kemudian mereka bersepakat untuk menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka punya suatu pemikiran, punya suatu keyakinan, punya suatu manhaj yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini hizbiyah, inilah tahazzub. Dan yang kedua, tahazzub atau hizbiyah tidak selalu dalam bentuk organisasi. Tidak selalu dalam bentuk organisasi. Jadi hizbiyah itu tidak identik dengan organisasi. Tidak identik dengan organisasi. Ya, bahkan hukum asal organisasi, hukum asalnya mubah. Karena organisasi ya dari bahasa Inggris artinya organize, mengatur. Sedangkan mengatur itu perkara muamalah, mengatur sesuatu perkara muamalah. Dan hukum asal muamalah hukumnya mubah. Maka mengorganize sesuatu hukum asalnya mubah. Dengan demikian organisasi hukum asalnya mubah. Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya, mereka menyatakan organisasi selama tidak dijadikan sebagai patokan al-wala wal-bara, maka hukum asalnya ubah. Organisasi misalnya pecinta lingkungan hidup, ya, organisasi zero waste, ya, yang gak mau menciptakan sampah-sampah baru. Organisasi misalnya RT, RW, Karang Taruna, ya, selama kegiatannya positif, maka hukum asalnya ubah. Ya, maka hizbiyah tidak identik dengan organisasi. Ya, namun ciri penting dari hizbiyah adalah mereka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menyelisihi manhaj salaf. Itu ciri penting dari hizbiyah. Maka semua yang menyelisihi manhaj salaf, merekalah hizbi. Merekalah hizbiyun. Merekalah hizbiyah. Kemudian Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala menjelaskan, Hizbiyah adalah orang-orang yang cakupan wala wal baroknya sempit. Sekali lagi, Hizbiyah adalah orang-orang yang cakupan wala wal baroknya sempit. Wala wal barok itu apa? Wala wal barok itu wala artinya loyal, barok artinya benci. Wala artinya loyal, senang, cinta. Barok artinya benci, berlepas diri. Ya, tidak mau berhubungan, barok. Ya, maka Hizbiyah adalah orang-orang yang patokan cinta dan bencinya sempit. Artinya siapa yang cinta pada A misalnya, maka teman saya. Siapa yang benci kepada A, maka musuh saya. Nah, seperti itu. Siapa yang benci kepada si Fulan, maka musuh saya. Siapa yang cinta kepada si Fulan, teman saya. Nah, ini cakupan wala wal baroknya sempit. Jadi kata beliau, Hizbiyah adalah orang-orang yang cakupan wala wal baroknya sempit. Terbatas hanya pada orang-orang yang bersama mereka saja. Tanpa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hizbiyun adalah setiap yang menentang Ahlu Sunnah. Setiap yang menentang Ahlu Sunnah, maka pada dirinya sesuai penyimpangannya, terdapat kadar bid'ah dan kadar Hizbiyah. Ya, maka dari penjelasan beliau ini, kita dapati beberapa faedah. Yang pertama, Hizbiyah itu punya cakupan wala wal barok yang sempit. Di antara mereka ada yang wala wal barok kepada partai. Siapa yang cinta kepada partai A, maka itulah teman saya. Siapa yang benci kepada partai A, maka itulah musuh saya. Maka ini jelas Hizbiyah. Atau siapa yang nyoblos partai A, nah itu teman saya. Siapa yang gak nyoblos partai A, musuh saya. Ini jelas Hizbiyah. Atau di antara mereka ada yang patokan wala wal baroknya persen tertentu, individu tertentu. Siapa yang setuju, siapa yang cinta kepada Kiai Fulan, maka itu teman saya. Saya simpatik kepada dia, saya CS-an sama dia. Namun yang tidak suka, yang tidak setuju kepada Kiai Fulan, itu musuh saya. Saya gak suka sama dia, saya benci sama dia. Nah, maka ini juga Hizbiyah. Ya, patokan wal baroknya bisa macam-macam, bisa partai, bisa organisasi tertentu, ormas tertentu. Ya, siapa yang suka pada ormas X misalnya, ya, maka teman saya. Yang tidak suka kepada ormas X, maka musuh saya. Atau bisa juga pada individu. Atau bisa juga pada suku, ya, pada daerah asal. Siapa yang asalnya dari Banyumas misalnya, wah ini teman saya. Yang asalnya bukan dari Banyumas, yang gak ngapak-ngapak, bukan teman saya misalnya. Musuh saya, ini juga Hizbiyah. Dan bisa macam-macam. Ya bisa patokannya, kalau zaman sekarang ya bisa patokannya, bahkan motor aja bisa jadi patokan Hizbiyah. Yang motornya itu Honda, wah teman saya. Yang motornya bukan Honda, yang musuh saya. Bukan kelompok saya, bukan geng saya. Nah, ini mengarah kepada Hizbiyah juga seperti ini. Nah, jadi semua yang patokan wala wal baroknya itu sempit, maka itulah Hizbiyah. Kemudian dari penjelasan beliau juga kita ambil faedah bahwasanya kalau patokan wala wal baroknya itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu bukan Hizbiyah. Ya, maka kalau patokan wala wal baroknya itu ya sempit dalam tanda kutip. Namun yang sempit ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Patokan wala wal baroknya Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, teman saya. Siapa yang menerima hadis sahih ini, siapa yang menerima ayat ini tanpa ta'wil, tanpa tahrif, tanpa diselewengkan maknanya, maka ini teman saya. Yang menerima dalil, semua orang terima dalil, ini teman saya. Namun semua orang yang tidak mau terima dalil, yang ngeyel ketika dikasih dalil, yang berusaha mentakwil, yang berusaha mentahrif, berusaha cari-cari alasan untuk tidak melaksanakan dalil, bukan teman saya. Maka ini bukan Hizbiyah. Ini wala wal barok yang benar. Justru inilah al-jamaah. Inilah al-jamaah. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Jamaah adalah semua yang mencocoki kebenaran, semua yang sesuai dengan kebenaran walaupun cuma sendirian. Ya, maka sekali lagi, kalau patokan wala wal bara'nya itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka bukan hizbiyah. Dan demikianlah Al-Sunnah, demikianlah Salafiyun. Ya, demikianlah Salafiyah. Patokan wala wal bara'nya tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, tidak berpatokan kepada yang lain, bukan berpatokan pada radio, pada TV tertentu, atau pada yayasan tertentu, atau pada ustaz tertentu, tidak. Jadi patokan wala wal bara'nya Ahlu Sunnah, patokan wala wal bara'nya Salafiyun bukan itu. Namun semua yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka teman saya. Saya cinta kepada dia, saya loyal kepada dia. Saya segeng dengan dia. Saya segolongan dengan dia. Dan yang tidak suka kepada dalil, yang bertentangan dengan dalil, yang ngeyel, tidak menerima dalil, maka itu saya berlepas diri dari mereka. Ya, itu bukan teman saya. Ya, itu musuh saya, ya, walaupun saya akan dakwahi dia. Ya, jadi, hizbiyun adalah semua yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka patokan wala wal barat, patokan wala wal baraknya sempit. Nah, jadi dua ciri yang paling jelas dari hizbiyah ada dua, yaitu mereka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka punya patokan wala wal barok yang sempit. Ya, punya fanatisme golongan. Jadi dua. Pertama, mereka bertentangan dengan manhaj salaf atau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mereka punya patokan wala wal barok yang sempit. Punya fanatisme golongan. Kalau ada yang bertanya, kalau cuma satu aja gimana Ustaz cirinya? Maka kita katakan, setiap orang yang punya fanatisme golongan, yang patokan wala wal baraknya itu sempit, pasti dia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti. Jadi dua ini gak mungkin lepas. Pasti ada dua ini. Hizbiyah. Kenapa? Karena selain Al-Quran dan As-Sunnah, kalau jadikan patokan wala wal barak, maka ketahuilah mereka tidak maksum. Jadi kalau patokan wala wal baraknya itu Kiai Fulan misalnya. Setiap yang senang pada Kiai Fulan, maka teman saya. Yang tidak suka kepada Kiai Fulan, maka musuh saya. Maka Kiai Fulan jadi patokan wala wal barak. Maka ketahuilah Kiai Fulan tidak maksum. Kiai Fulan tidak lepas dari kesalahan. Namanya manusia pasti salah. Maka ketika nanti Kiai Fulan salah, salah berfatwa, ya, salah dalam manhaj, dalam beragama, salah dalam menghukumi sesuatu, kemudian dia tetap ambil fatwa dan hukum dari Kiai Fulan ini, maka dia telah menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kan? Ketika Kiai Fulan salah, dan pasti ada salahnya, dan ketika Kiai Fulan salah tetap diambil, tetap dipakai, tetap diikuti, maka ketika itu dia menentang Al-Quran dan As-Sunnah, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tadi saya katakan, setiap yang punya patokan wala wal barok bukan Al-Quran dan As-Sunnah, pasti akan menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi dua poin tadi, dua syarat dari hizbiyah tadi gak bisa terpisahkan. Yang pertama hizbiyah itu menentang manhaj salaf, menyelisihi manhaj salaf, menyelisihi dalil. Kemudian yang kedua, mereka punya patokan wala wal barok yang sempit, punya fanatisme golongan. Ini definisi hizbiyah. Nah, jadi mudah-mudahan sudah paham ya, apa gambaran dari hizbiyah seperti apa, makna dari hizbiyah seperti apa. Dan kalau kita renungkan definisi dari hizbiyah tersebut, bahwasanya hizbiyah itu semua yang menentang manhaj salaf dan yang punya patokan wala wal barok yang sempit, maka kalau kita renungkan, hizbiyah ini banyak bentuknya tadi, ya, banyak bentuknya, ya, banyak yang dalam bentuk ormas, ya, hizbiyah terhadap ormas, hizbiyah terhadap partai, hizbiyah terhadap organisasi kampus, ya, hizbiyah terhadap suatu keyakinan tertentu, suatu tradisi tertentu. Ya, ini ya pokoknya banyak, ya banyak sekali hizbiyah-hizbiyah di sekeliling kita. Kemudian kita akan bahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan haramnya hizbiyah. Ya, dalil-dalil yang menunjukkan haramnya hizbiyah banyak sekali. Ya, karena ini masalah usul, ini masalah landasan, masalah pokok dari al-sunnah wal-jamaah. Maka masalah ini bukan masalah remeh, bukan masalah yang dibahas dalam Al-Quran dan al-sunnah sedikit, bukan, namun banyak sekali. Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Mu'minun ayat 52 sampai 54. Ya, yang punya mushaf silakan ya, dibuka. Surat Al-Mu'minun ayat 52 sampai 54. Ayat yang luar biasa yang benar-benar menggambarkan bagaimana gambaran orang-orang hizbi. Allah katakan dalam surat tersebut, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Sesungguhnya agama ini, ya ummah terkadang artinya millah, ya ummah terkadang artinya millah, artinya agama. Allah katakan, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Ummah di sini artinya millah, artinya agama. Kata Allah, agama ini adalah agama yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, dan akulah satu-satunya Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku. Fataqattu amrahum bainahum zubura. Maka setelah itu mereka para pengikut Rasul, para pengikut rasul-rasul terdahulu taqattu, ya. Mereka taqattu, mereka terpecah belah. Bainahum zubura, di antara mereka menjadi golongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada dalam sisi mereka. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya, dalam ghamrah mereka, dalam kesesatannya hatta hin, sampai datang waktunya. Ya, ini ayat yang luar biasa. Allah katakan di awal, ini adalah agama yang satu dan aku adalah Rabb kalian yang satu. Namun kenapa kalian takut tahu amrahum? Kenapa kalian malah terpecah belah? Agama yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu. Apakah banyak? Ya? Agama yang diturunkan kepada Rasulullah apakah banyak? Apakah berbilang-bilang? Apakah ada beberapa macam? Jawabannya tidak, cuma satu. Islam yang satu. Dan Tuhan yang kita sembah, satu-satunya yang hak, cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kok sekarang malah jadi banyak? Ada Islam ini, ada Islam ono, ada Islam Nusantara, ada Islam macam-macam, ada Islam. Nanti kalau ada Islam Nusantara, ada Islam Tionghoa. Ya, padahal kan asalnya kan satu. Kenapa jadi banyak? Ya, kira-kira demikian maknanya. Ya, maka agama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu. Kenapa kalian malah tahazzub? Kenapa malah terpecah belah, malah jadi macam-macam Islamnya? Ya, andaikan mau kembali kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tentunya akan menjadi satu semua. Tidak akan macam-macam. Ya, tidak akan macam-macam. Menjadi satu, bersatu. Ya, maka ayat ini bicara tentang tahazzub, tentang hizbiyah, bergolong-golongan. Ya, yang golongan-golongan tersebut menentang kebenaran, menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di akhir ayat Allah katakan, فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ. Biarkan mereka dalam kesesatan mereka, dalam ghamrah mereka. Ya, maka orang-orang yang bergolongan-golongan ini, apakah Allah puji, oh bagus kalian membuat, memperkaya hasanah Islam. Jadi lebih banyak golongannya, lebih berwarna-warni. Bineka Tunggal Ika. Enggak, Allah katakan fadharhum fi ghamratihim, biarkan mereka sesat. Berarti bergolongan-golongan tersebut, yang golongan-golongan tersebut berantangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka dalam kesesatan. Allah cela. Kalau Allah cela berarti hukumnya haram, tidak boleh bergolong-golongan. Ini surat Al-Mu'minun ayat 52 sampai 54. Ini bagi orang yang mau merenungkan ayat ini dengan penuh perenungan, insya Allah dia akan tinggalkan hizbiyah, dia akan tinggalkan bid'ah, dia akan tinggalkan firqah-firqah, dan dia akan bersatu di atas al-haq, bersatu di atas al-jamaah. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 104, Allah Ta'ala firman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Setelah datang kepada kalian bayinat, setelah datang kepada kalian dalil-dalil, keterangan yang nyata. وَأُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat. Allah katakan di sini, janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah. Artinya berpecah belah yang menentang kebenaran, yang menentang dalil, menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun memecah belah antara Al-Haq dan Al-Batil, maka itu wajib. Ya, maka orang-orang Quraisy ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya kaum, qulu la ilaha illallah. Wahai kaumku, katakanlah la ilaha illallah. Maka orang-orang Quraisy ketika itu saling mengeluh satu sama lain, saling nyinyir Nabi SAW satu sama lain. Dan ternyata mereka yang mengatakan, Muhammadun farraqa bainal umam. Muhammad SAW telah memecah belah. Farraqa bainal umam. Muhammad telah memecah belah. Jadi Rasulullah SAW juga memecah belah. Namun memecah belah antara al-haq dan batil. Memecah belah antara al-haq dan al-batil, memisahkan antara yang benar dan yang salah, wajib. Yang tercela adalah bergolong-golongan, berpecah belah, dan semuanya bertentangan dengan al-haq, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di akhir ayat Allah katakan, ulaika lahum adzabun adzim, bagi mereka adab yang pedih. Maka menunjukkan ini perbuatan yang tercela, berfirqah-firqah, membuat golongan-golongan yang bertentangan dengan manhaj salaf, yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 102 sampai 103, ya, ayat sebelumnya, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpeganglah kepada tali Allah semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya, dan juga ayat yang menunjukkan haramnya berpecah belah, berfirqah-firqah di atas kesesatan, yang bertentangan dengan manhaj salaf, yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dalam hadis, dalil dari hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan haramnya hizbiyah. Rasulullah SAW bersabda, Alla inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala thintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab, mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73. Sedangkan agama ini, umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'una finnari wa wahidatun fil jannah. 73 mereka akan merasakan azab neraka, dan yang satu golongan yang tersisa akan masuk surga. Wahiyal jamaah, mereka adalah al jamaah. Ya, maka di sini ya, hadis ini riwayat Abu Daud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Ya, maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya umat akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Yang selamat satu golongan, berarti 72 golongan yang lain adalah firqah-firqah yang sesat, yang bergolong-golongan, yang mereka berfanatik kepada masing-masing golongan mereka. Mereka bertahazzub. Yang 72 golongan mereka terjatuh pada hizbiyah. Bergolong-golongan yang mereka punya fanatisme terhadap keyakinan mereka masing-masing, terhadap individu mereka masing-masing, terhadap tokoh mereka masing-masing, terhadap bendera-bendera mereka masing-masing. Ya, mereka masuk kepada 72 golongan tersebut. Adapun yang satu adalah orang yang tidak bertahazzub. Yang satu golongan adalah orang-orang yang tidak bertahazzub. Yang mereka tidak berfirqah-firqah. Ya, mereka lah orang-orang yang berada di atas al-jamaah. Ya, mereka orang-orang yang istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dalam hadis yang lain, salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah aminal asabiyah an tuhibbar rajulu qaumahu. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah termasuk asabiyah? Apakah termasuk fanatisme golongan kalau seseorang mencintai kaumnya? Kalau seseorang asalnya dari Jogja, dia cinta orang Jogja, apakah termasuk hizbiyah? Apakah termasuk asabiyah? Kalau seorang asalnya dari misalnya dari Palembang dan dia cinta sama orang Palembang, apakah termasuk hizbiyah, apakah termasuk asabiyah? Kalau ada orang asalnya dari Tionghoa dan dia cinta kepada sukunya sendiri, suku Tionghoa misalnya, apakah termasuk hizbiyah? Maka kata Nabi SAW, qala la, tidak, bukan itu hizbiyah, bukan itu asabiyah. Walakin minal asabiyah ayansur rajulu qaumahu 'ala dzulmi. Namun hizbiyah itu, asabiyah itu adalah kalau seseorang membela kaumnya yang berada di atas kedzaliman. Membela kaumnya dalam kedzaliman. Kalau misalnya kaumnya berseteru dengan kaum yang lain dan kaumnya yang salah, namun tetap dia bela, tetap dia benar-benarkan, maka inilah hizbiyah baru. Inilah asabiyah. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kunna fi Ghazah." Dahulu kami berada di Gaza, di Palestina. Fakasa'a rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar. Maka ada seorang dari suku muhajirin, dari kaum muhajirin mendorong seorang lain dari suku ansar. Jadi mereka dorong-dorongan, kemudian berdua ini berantem. Faqala al-ansari ya lal ansar. Maka orang yang dari suku ansar tadi, yang satu orang tadi, dia menyeru kaumnya, wahai kaum ansar, ayo bela saya. Waqala al-muhajiri ya lal muhajirin. Kemudian yang dari suku muhajirin juga sama, wahai kaum muhajirin, ayo bela saya. Misal lagi berantem sama orang ansar, ayo kamu bela saya. Yang orang Ansar juga mengatakan demikian, wahai orang Ansar, ayo bela saya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka Rasulullah pun mendengar kasus tersebut. Maka beliau bersabda, "Ma balu da'wa jahiliyah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kok kalian masih punya seruan-seruan jahiliyah?" Qalu ya Rasulullah, "Kas'a rajulun minal muhajirina rajulan minal Ansar." Ada orang mengatakan, wahai Rasulullah, ini kasusnya ada orang muhajirin mendorong salah seorang ansor. Kasus dorong-dorongan, wahai Rasulullah. Faqala da'uha fa innaha muntinah. Kata Nabi SAW, tinggalkan sikap seperti ini. Karena ini adalah sikap yang muntinah, sikap yang busuk. Kata Nabi SAW. Ini perkataan yang sangat tegas, yang sangat keras ya, terhadap perbuatan asabiyah, terhadap perbuatan hizbiyah. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari. Perhatikan, ini dua kaum yang mulia. Ya. Muhajirin dan Ansar yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mulia. Namun ketika mereka membela kaumnya dengan dasar kedzaliman, membela kaumnya atas kedzalimannya, maka tetap kata Nabi SAW, ini adalah dakwah jahiliyah, Ini adalah perilaku orang jahiliyah. Satu, ini celaan yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW, dauha fa innaha muntinah. Tinggalkan sikap seperti ini karena sikap yang busuk. Sikap yang busuk. Dua, celaan dari Nabi SAW. Dibilang sikap jahiliyah dan dibilang sikap yang busuk. Ya, maka walaupun terjadi pada kaum yang mulia, asabiyah, hizbiyah tetap tercela. Apalagi ya pada orang-orang di tengah kita di zaman sekarang, lebih busuk lagi. Ya, ada orang membela partainya, orang membela ormasnya, padahal partainya benar keliru, padahal ormasnya beneran keliru, menyelisihi dalil tapi tetap dibela, maka ini muntinah kata Nabi. Busuk, bahkan sangat-sangat busuk. Ya, luar biasa, ini bahaya hizbiyah, bahaya asabiyah. Dalam hadis yang lain dari Jundub Ibnu Junadah atau Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man qutila tahta rayatin amiyah, barang siapa yang mati di bawah bendera fanatisme buta. Mati di bawah fanatisme buta, yad'u asabiyatan au yansuru asabiyatan, dia mengajak kepada asabiyah, kepada hizbiyah, atau dia membela hizbiyah, membela, dia tidak masuk ke sana namun membela, membela asabiyah, membela hizbiyah. Faqitlatun jahiliyatun, maka matinya mati jahiliyah kata Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Muslim. Barang siapa yang mati di bawah bendera jahiliyah, afwan, barang siapa yang mati di bawah bendera fanatik buta, tahta rayatin amiyah, di bawah bendera fanatik buta, pokoknya saya membela kiai saya, membela gus saya, mau dia salah mau dia benar, pokoknya saya bela, harga mati misalnya. Maka dia, andaikan dia mati dalam keadaan itu belum bertobat, maka kata Nabi SAW, faqid latun jahiliyatun, maka matinya mati jahiliyah. Artinya matinya tercela. Ya, mati dalam keadaan membawa dosa yang besar, bukan mati dia kafir, bukan ya. Ya, mati jahili artinya mati tercela. Mati dalam keadaan membawa dosa yang besar. Maka ini bahaya. Bahayanya asabiyah, bahayanya hizbiyah. Ya, membuat seseorang terjerumus pada dosa besar, terjerumus pada perilaku jahiliyah. Dan bahkan dalam hadis tadi Nabi katakan, tahta rayatin amiyah, mati di bawah bendera fanatik buta, wa yad'u asabiyatan, dan menyeru kepada asabiyah, ngajak-ngajak orang untuk hizbiyah, ayo pilih ya ormas saya, ayo ikut ormas saya. Dan dia menyeru orang untuk berwala wal bara untuk kepada ormasnya. Ya pokoknya ormas saya paling sip lah, paling benar, enggak mungkin salah. Ayo menyeru pada partai saya, pokoknya partai saya paling benar, enggak mungkin salah. Ya. Pasal 1, partai saya pasti benar. Pasal 2, kalau partai saya salah, lihat pasal 1. Jadi enggak pernah salah gitu. Maka ini menyeru kepada asabiyah, ngajak-ngajak atau membela. Atau membela, dia enggak ngajak, dia enggak ikut namun bela. Dalam hadis ini disebutkan auyan suru asabiyah atau membela asabiyah. Maka sama faqid latun jahiliyah. Ya, maka hati-hati terhadap hizbiyah, jangan ikut campur di dalamnya sama sekali. Ya, jangan ikut halaqahnya. Ya, jangan ikut acaranya, jangan ikut organisasinya kalau hizbiyah tersebut dalam bentuk organisasi. Ya, jangan sebarkan pamfletnya, ya, jangan pasang benderanya, sama sekali jangan. Ya. Karena Nabi sebutkan, yansuru asabiyah, yad'u asabiyah, orang yang membela asabiyah atau yang menyeru kepada asabiyah, termasuk orang yang mati di atas jahiliyah. Ya, dan sebetulnya masih banyak dalil-dalil yang lain, terutama dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, namun saya ingin bacakan beberapa keterangan dari para ulama kita tentang bagaimana sikap kita kepada hizbiyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, saya bacakan terjemahannya. Beliau katakan, wajib bagi para penuntut ilmu agar melepaskan diri dari golongan-golongan dan juga hizbiyah, yaitu mengikat wala wal bara kepada suatu kelompok tertentu atau aliran tertentu. Tidak diragukan lagi bahwasanya hizbiyah bertentangan dengan manhaj salaf, kata beliau. Tidak diragukan lagi bahwasanya hizbiyah bertentangan dengan manhaj salaf. Salafus saleh tidak ada beberapa kelompok. Para salaf tidak ada beberapa kelompok, semuanya satu kelompok. Melainkan mereka hanya satu kelompok saja. Di bawah naungan firman Allah Azza wa Jalla, huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah lah yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin sejak dahulu. Tidak ada hizbiyah dan tidak ada kelompok-kelompok. Tidak ada loyalitas dan saling mencintai kecuali sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya sebagai manusia ada yang berkelompok, ada yang berhizbiyah pada kelompok tertentu. Mereka mengikrarkan pemikiran kelompok tersebut sebagai manhaj mereka. Dan untuk melegalkan hal itu mereka berdalil dengan dalil-dalil yang justru sebenarnya menentang mereka. Mereka membela orang-orang yang berada dalam kelompok tersebut dan menyesatkan yang di luar kelompok, walaupun yang di luar kelompok tersebut lebih dekat kepada kebenaran. Mereka memiliki slogan, yang tidak bersamaku maka itu musuhku. Ini adalah slogan yang hina, karena sesungguhnya ada penengah yang benar di antara kedua sisi tersebut. Jika mereka bertentangan denganmu namun di atas kebenaran, maka hakikatnya ia bersamamu. Karena Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Menolong orang yang zalim adalah dengan mencegahnya berbuat zalim. Maka menolong orang yang zalim adalah dengan mencegah dia berbuat orang yang zalim. Maka tidak ada hizbiyah dalam Islam. Oleh karena itu ketika muncul banyak hizib di tengah kaum muslimin, bermacam-macam manhaj berpecah belah, jadilah mereka saling menyesatkan satu sama lain, saling memakan bangkai saudaranya yang lain, maka mereka akan menemui kelemahan. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Oleh karena itu kita dapati sebagian penuntut ilmu syar'i yang belajar kepada salah seorang syekh, kemudian ia membela syekh tersebut baik dalam kebenaran maupun dalam kebatilan, menentang yang selainnya dan membid'ahkan yang selain mereka. Ia lalu memandang bahwa syekhnya tersebut adalah orang yang alim dan muslih, sedangkan syekh yang lain itu jahil dan mufsid, orang yang buat kerusakan. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Bahkan yang wajib adalah mengambil perkataan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta pendapat para sahabat Nabi SAW. Sampai di sini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya apa hukum hizbiyah dan apa hukum ahzab dalam Islam, beliau menjawab, kami katakan dengan tegas bahwasanya kami memerangi hizbiyah. Kata Syekh Al-Albani, kami katakan dengan tegas bahwasanya kami memerangi hizbiyah. Karena hizbiyah ini akan menerapkan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Dan karena hizbiyah tentu akan memecah belah kaum muslimin dan akan menambahkan kelemahan mereka yang saat ini sudah lemah, maka semakin bertambah lagi kelemahan. Maka tidak ada hizbiyah dalam Islam. Yang ada adalah hizb yang dinyatakan dalam Al-Quran, Ala inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya para pembela-pembela Allah itu adalah orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung. Namun siapa hizbullah itu? Mereka adalah jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin seorang muslim di zaman ini mendekati petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhaj para sahabat sebagaimana dalam hadis Firqatun Najiyah, maka ia semakin dalam keamanan. Demikian juga sebaliknya. Dan ini membutuhkan kepada ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah atau ilmu inilah timbangan yang pasti bagi setiap muslim yang berakal agar ia terlepas dari hizbiyah yang buta dan dari hawa nafsu. Dan hendaknya setiap muslim mengetahui bahwasanya tidak ada jalan lain untuk mengenali manhaj para sahabat Nabi kecuali dengan ilmu, dan orang-orang yang berada dalam kelompok-kelompok Islam atau kelompok-kelompok yang lain semakin mereka dekat kepada ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia semakin kuat perkataannya dan semakin benar petunjuknya, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu hendaknya kita menuntut ilmu yang sahih, karena ilmu ini yang akan membawa kita kepada jalan firqatun najiyah. Adapun yang selain ilmu, maka tidak akan bisa mengantarkan kepada firqatun najiyah selama-lamanya. Ya, demikian kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, maka beliau katakan, dengan tegas kami mengatakan kami memerangi hizbiyah. Ya, maka kesimpulannya tidak ada hizbiyah dalam Islam. Tidak boleh berkelompok-kelompok dalam Islam. Ya. Tidak boleh bergolong-golongan dalam Islam kecuali golongan yang fanatiknya hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Golongan yang fanatiknya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah hakikat dakwah salafiyah, dakwah Al-Sunnah. Fanatiknya hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka salafiyah itu bukan hizb. Ya, salafiyah bukan sekte, bukan aliran. Coba kita lihat, ada enggak ketua salafi? Enggak ada. Mau dicari sampai hari kiamat, enggak ada ketua salafi. Mau dicari dari Sabang sampai Merauke, enggak ada ketua salafi Indonesia, itu enggak ada. Atau kantor salafi, atau apa, DPD salafi, ADART salafi, enggak ada. Sampai kapanpun enggak ada. Pendiri salafi juga enggak ada. Ini bukan aliran, ya, bukan kelompok, bukan ormas, bukan hizbiyah. Ya, berbeda dengan ormas-ormas. Ya, ormas ada yang dirikan. Ya, partai apalagi ada yang dirikan, ada kantornya, ada ADART-nya. Budaya ada yang bikin, tradisi ada yang bikin. Adapun salafiyah tidak ada. Ya, maka salafiyah bukan hizb, bukan aliran, bukan firqah. Semua orang yang cara beragamanya mengikuti cara beragama para salaf, itulah salafiyah. Dimanapun dia berada, namun dia bertekad, saya mau beragama dengan cara beragama yang salafus saleh. Saya ikuti dalil, saya ikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia salafi. Dia berada dalam salafiyah. Jadi salafiyah bukan hizab, salafiyah bukan firqah, bukan aliran. Dan fanatiknya hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semua yang mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, semua yang ikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita loyal kepada dia. Kita cinta kepada dia. Dan semua yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, semua yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita baro'ah kepada dia. Kita benci kepada dia. Ya, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan semakin menambah keimanan kita, dan semoga semakin menambah keistiqomahan kita untuk terus beragama di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah taala mencabut nyawa kita, sampai kita berkalang tanah, sampai kita bertemu Allah subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن الصالحين. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852